My name is Reza R.E. Masiku yang dulu. Besar dan tulus cintaku hanya untuk dirimu. Rinduku mengungkapkan saat ku lantunkan suara. Ku ingin engkau dengar betapa besarnya cinta kita. Di selembar kertas putih bersama tinta hitam, ku ciptakan sebuah lagu hanya untuk dirimu sayang. Dengan pip icing, bibi smoking, do I love you. Hadirnya cinta kita, suasana akan menjadi syadu. Begitu bahagianya di saat ku dekat denganmu. Begitu senangnya engkau memeluk di tubuhku. Engkau cium pipiku, engkau hangatkan aku. Di saat ku sakit bahkan engkau ada selalu. Masih ingatkah sayang kenangan kita yang dulu. Waktu kamu ucap cinta mereka sangat cemburu. Sorry ya kawan, bukan aku numpang sok tenar. Tapi yang ku bilang ini penuh dengan benar. Aku hanya sayang kamu, aku hanya cinta kamu. Ku hanya ingin selalu berdua bersamamu. Di hariku hanya ku persembahkan untukmu. Ku hanya ingin kisah ini selalu bersamamu. Katakan cinta, bila kau masih cintakan aku. Katakan sayang, bila engkau masih sayangku. Maafkanlah diriku jika sekarang aku berubah. Janganlah marah lagi, ku mohon maafkanlah. Cintaku sekarang untukmu tak dapat terelak. Reza yang selalu memeluk dirimu dengan sangat erat. Bila saya mati jangan pernah awak tangisi. Saya nak ingin awak bisa tersenyum lagi. Lewat lagu ini yang bisa diriku ucapkan. 22 Januari hari kita jadian. Cincin yang kamu beri sudah ku kasih nama Relona Forever, tidak akan menjadi sirna. Kata demi kata ku tuliskan di lembaranmu. Semua kau pancarkan dengan segala keindahanmu. Sekarang ku mengerti bahwa cinta sejati hanya dirimu anak deskan yang selalu di hati. Aku hanya sayang kamu, aku hanya cinta kamu. Ku hanya ingin selalu berdua bersamamu. Di hariku hanya ku persembahkan untukmu. Ku hanya ingin kisah ini selalu bersamamu. Aku hanya sayang kamu, aku hanya sayang kamu. Ku hanya ingin selalu berdua bersamamu. Di hariku hanya ku persembahkan untukmu. Ku hanya ingin kisah ini selalu bersamamu. Bersamamu. Bersamamu.